Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Pembahasan kita masih isim mansub, al-mansubat. Isim-isim mansub. Al-mansubatu khamsata asyar. Isim mansub jumlahnya ada berapa? 15. Ada 15 isim mansub. Yang pertama, maf'ul bih. Itu yang pertama, maf'ul bih. Yang kedua, maf'ul mutlak. Nama lainnya masdar. Yang kedua, maf'ul mutlak. Nama lainnya masdar. Yang ketiga, maf'ul fih. Yang ketiga, maf'ul fih. Disebut juga apa? Dhorof. Itu yang ketiga. Yang keempat, hal. Yang keempat, hal. Yang kelima, tamyiz. Yang kelima, tamyiz. Yang keenam, istitsna. Yang keenam, istitsna. Sudah enam yang kita baca. Sudah enam yang kita baca. Selain isim inna, khobar kana, ataf, taukid, na'at, lima. Ini pun sudah dibaca, alhamdulillah. Taib, halaman 70. Halaman 70. Halaman 70. Qala al-imam Ibnu Ajurrum rahimahullah babu la. Babu la. Bab yang menerangkan tentang la. La yang dimaksud adalah la an-nafiyah lil jins. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam Ibnu Ajurrum rahimahullah babu la. Bab yang menerangkan tentang apa? La. Apa nama la di sini? An-nafiyah lil jins. Karena la kan banyak jenisnya. Ada la yang nahiyah, menunjukkan larangan, jangan, jangan, jangan. Ada yang la nafiyah, biasa, hanya menafikan saja. Kalau ini nafiyah lil jins, menafikan jenis. Kata beliau rahimahullah, i'lam, apa artinya i'lam? Ketahuilah. Anna, bahwasanya. La, la, apa yang dimaksud la di sini? Namanya nafiyah lil jins. Ketahuilah bahwa la, yaitu nafiyah lil jins, tansibu, menasabkan. An-nakirati, nakirah, isim-isim nakirah. Bighairi tanpa gih. Bighairi tanwinin, tanpa tanwin. Jadi isim mansubnya tidak boleh di tanwin. Maka kita membaca la rajula, la ilaha illallah, kan itu. La salata illa bifatihatil kitab, la hijrata ba'dal fathi. Itu semua la nafiyah lil jins. Ketahuilah bahwa la, yaitu an nafiyah lil jins, menasabkan isim nakirah tanpa tanwin. Iza, apabila, basyarat, langsung bertemu. Basyarat itu langsung bertemu. Apabila langsung bertemu, an-nakirah, isim nakirah. Jadi tidak ada apa, pemisah. Jadi letak la, langsung bergandengan dengan isim la, isim nakirah. Tidak boleh dipisahkan dengan apapun. Walam, dan tidak tatakarrar, berulang. Tatakarrar itu artinya berulang. La. Syarat berikutnya, la tidak boleh berulang. Nahwu, contohnya, la rajula fiddari. Nahwu, contohnya, la rajula fiddari. Apa arti la rajula fiddari? Tidak ada satupun laki-laki di dalam rumah itu. Jadi, la namanya nafiyah lil jins, rajula isim, la fiddari jar majrur. Qala rahimahullah, fa illam tubashirha, fa, maka in, jika lam, tidak tubashirha, bersambung dengan langsung. Jika tidak bersambung dengan langsung, artinya ada pemisah. Wajabah, wajib, arraf'u, dibaca rafa. wajib dibaca rofa, wa wajaba tikraru la, dan wajib mengulangi la. Sudah dibaca marfu, la harus diulang. Contoh nahwu la fiddari rajulun walam ra'atun. Apa artinya la? Tidak ada. Fiddari, di dalam rumah itu. Rajulun, seorang laki-laki. Walam ra'atun, dan seorang perempuan. Jadi tidak ada satu orang pun laki-laki dan perempuan di dalam rumah itu. Kenapa rajulun dibaca marfu? Karena tidak langsung bertemu dengan la. Nanti kita akan pelajari kalau rajulun di situ statusnya sebagai mubtada, fidari sebagai khobar. Imra'atun kenapa marfu? Karena atof. Ya, atof dengan wawu. Qala rahimahullah fa in takarrarat. Apa artinya fa in takarrarat? Maka jika berulang, jaza, boleh i'maluha, difungsikan. Apa yang difungsikan di sini maksudnya? La annafiyah lil jins. Jika berulang, boleh difungsikan. Wa ilgha'uha, dan boleh tidak difungsikan. Boleh difungsikan sebagai nafiyah lil jins, boleh juga tidak. Ada dua pilihan. Apa, kapan ini? Kalau la berulang. Fa in syi'ta, kalau kamu mau, kulta, kamu bisa mengatakan la rajula fiddari walam ra'ata. Hukumnya boleh. Kalau yang pertama tadi hukumnya wajib. Karena la hanya satu. Kalau la berulang, maka hukumnya boleh. Boleh dibaca la rajula fiddari walam ra'ata. La di situ adalah nafiyah lil jins. Wa in syi'ta qulta, dan jika kamu mau, kamu mengatakan la rajulun fiddari walam ra'atun. Rajulun di situ kedudukannya sebagai mubtada, bukan isim la, karena la tidak berfungsi. Kenapa tidak berfungsi? Karena la berulang. Wa in syi'ta qulta la rajulun fiddari walam ra'atun. Cukup pagi hari ini. Yang penting jenengan mengenal adalah namanya apa? Nafiyah lil jins. Jadi kalau kita membaca dalam bahasa Arab nanti adalah setelahnya kok isim nakirah tidak ditanwin. Fathah lagi. Berarti kedudukannya sebagai apa? Isim la. Kedudukannya pasti sebagai isim la. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini cukup karena termasuk jurus baru, tidak perlu dipaksakan, yang penting kenal dulu. Wallahu a'lam bishawab.